بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menyebutkan di antara faedah dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, hadis yang menceritakan kisah seorang yang telah membunuh 100 jiwa. Di antara faedah yang telah kita sebutkan yaitu pengaruh teman yang buruk terhadap diri seseorang, dan demikian pula tentunya pengaruh teman yang baik terhadap diri seseorang. Dan telah kita nukilkan ucapan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dalam syair yang beliau bacakan, yang disebutkan oleh Imam Abu Al-Barakat Al-Ghazzi pada jilid yang pertama halaman 1, jilid yang pertama pada halaman yang pertama pula dalam kitabnya Na'am Adabul Isyrah wa Dzikrus Suhbah wal Ukhuwah, an al-mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa kullu qarinin bil maqarin yaqtadi. Jangan engkau tanya tentang jati diri seseorang, ya, tidak perlu engkau tanya tentang bagaimana kepribadian seseorang, bagaimana jati diri seseorang, bagaimana akidahnya, bagaimana manhajnya, bagaimana akhlaknya, ya. Nah, wasal an qarinihi, tanya tentang siapa temannya, ya. Cukup engkau bertanya tentang temannya. Nah, fakullu qarinin bil maqarinya bil maqarini yaqtadi. Karena setiap orang akan meniru, mencontoh, meneladani teman dekatnya. Ya. Akan memberikan pengaruh terhadap dirinya. Nah. Siapa lagi yang hafal syair yang kedua? Wala tashab akhal jahli wa iyaka wa iyahu wa kam min jahilin arda haliman hina yalqahu. Dari faedah yang telah kita sebutkan 6 tentang pengaruh teman duduk yang buruk, demikian pula pengaruh teman duduk yang baik, sebagaimana yang telah digambarkan dan dipermisalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang telah kita sebutkan, hadis Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Naam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempermisalkan teman duduk yang baik seperti seorang penjual minyak wangi. Demikian pula teman duduk yang buruk dipermisalkan oleh Rasulullah SAW seperti seorang pandai besi. Pada hadis tersebut diterangkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, nah, ketika memberikan penjelasan pada hadis Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, wa fihi fadilatu mujalasati as-salihin وأهل الخير والمروءة ومكارم الأخلاق والورع والعلم والآداب والنهي عن مجالسة أهل الشر وأهل البدع. فقال الإمام النووي رحمه الله في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه terdapat keutamaan bermajlis atau duduk atau berteman dengan orang-orang saleh, ahlul khair, orang-orang selalu berbuat kebaikan, wal muru'ah wa makarimil akhlaq, orang yang selalu menjaga muru'ahnya, nah, kehormatannya, dan orang-orang yang berakhlak yang mulia. Demikian pula orang-orang yang wara', yang berilmu dan yang beradab. Ya, keutamaan berteman dengan orang-orang yang memiliki sekian banyak akhlak yang terpuji. Dan larangan dari bermajlis duduk atau berteman dengan ahli syar, orang-orang yang selalu berbuat kejelekan, dan ahli bid'ah dan orang-orang yang selalu melakukan perkara-perkara baru di dalam agama ini, yang gue termasuk di dalamnya, orang-orang yang suka menggibahi manusia, orang-orang yang banyak melakukan dosa dan maasi. Nah, Ibn Hajar Al-Asqalani juga memberikan penjelasan terhadap hadis yang mulia ini, hadis Abi Musa Al-Ashari radhiyallahu anhu, berkenaan tentang pertemanan, sejilid dalam kitabnya Fathul Bari. Nah, Syekh menyebutkan bahwasanya hadis tersebut menunjukkan larangan berteman dengan orang-orang yang dapat merusak agama dan dunia. Ya, hadis tersebut menunjukkan larangan, nah, berteman dengan orang-orang yang dapat merusak agama maupun dunia kita. Dan pada hadis itu pula, pada hadis Abi Musa Al-Ash'ari, juga menunjukkan dorongan, hasungan agar bergaul dengan orang-orang yang dapat memberikan manfaat dalam agama kita dan pada urusan dunia kita. Ya, pada hadis tersebut pula terdapat dorongan, anjuran, nah, agar bergaul dengan orang-orang yang dapat memberikan manfaat dalam urusan agama kita dan dalam perkara dunia kita. Baik. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan hasungan kepada kita agar kita senantiasa bersabar bersama dengan orang-orang yang saleh, orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah di waktu pagi dan di waktu petang, yang mereka senantiasa beribadah kepada Allah dan hanya mengharapkan wajah Allah, penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayatnya Allah berfirman, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Naam, wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinata al hayatid dunya. Wasbir nafsaka, ya, sabarkan dirimu. Ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi, bersama orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Rabb mereka, senantiasa beribadah kepada Rabb mereka di waktu pagi dan di waktu petang, sabarkan dirimu bersama mereka, yang mana mereka beribadah kepada Allah hanya mengharapkan wajah Allah. Yuriduna wajah Allah. Dan jangan engkau palingkan kedua matamu dari mereka. Jangan engkau berpaling dari orang-orang saleh, orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah. Jangan engkau palingkan kedua matamu dari mereka, kata Allah. Turidu zinatal hayati dunya, karena engkau mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Dan tentunya panas Allah salamul afiyah, banyaknya orang-orang yang terjatuh di dalam berbagai bentuk-bentuk penyimpangan, baik penyimpangan akidah, demikian pula penyimpangan manhaj, demikian pula penyimpangan akhlak. Hal itu disebabkan karena keinginan terhadap dunia yang fana ini. Perhiasan dunia, perhiasan kehidupan dunia telah melalaikan mereka dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjual agama mereka demi untuk mendapatkan dunia. La haula wala quwwata illa billah. Seseorang yang menjual agamanya demi untuk mendapatkan bagian dari dunia, seseorang yang menjual pertemanannya, berteman dengan orang-orang yang saleh, yang berada di atas keyakinan yang benar, berada di atas manhaj yang benar, berada di atas akhlak yang lurus, yang baik, dia meninggalkan teman-teman yang saleh tersebut disebabkan karena dunia. Disebabkan karena dunia yang ingin dia raih. Tentunya ya talabatul ilm, apakah seorang di dalam talabul ilmi ini, dalam dakwah ini, termasuk dari pengampu dakwah, orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, ataukah dia termasuk dari orang-orang yang didakwahi? Ketahuilah, tidaklah seorang pergi meninggalkan dakwah ini melainkan hal itu sebab terbesarnya adalah karena ad-dunya. Yabi'u dinahu bi'ardi min ad-dunya. Dia menjual agamanya, dia menjual manhajnya, menjual akidahnya, menjual akhlaknya yang baik disebabkan karena dunia. Rasulullah salamatul afiyah. Oleh karena itulah seseorang hendaknya waspada terhadap dunia yang beraneka ragam bentuknya, yang beraneka ragam macamnya. Dunia tidak hanya dalam bentuk harta semata. Dunia tidak hanya dalam bentuk harta yang diinginkan oleh seseorang. Terkadang juga dunia bisa dalam bentuk pujian dan sanjungan manusia. Dunia dalam bentuk posisi kedudukan, marji'iyah, tempat kembali. Ketika dia sebagai da'i ataupun mad'u, kecintaan terhadap dunia akan memalingkan dia dari dakwah yang lurus ini. Akan memalingkan dia dari dakwah yang lurus ini. Apakah kecintaan dia terhadap dunia dalam bentuk harta? Atau kalau seandainya dia sudah punya harta, dia tidak butuh terhadap harta. Yang dia butuhkan pujian dan sanjungan manusia. Yang dia butuhkan pujian dan sanjungan manusia. Dan ini bagian dari dunia. Atau bisa jadi dia tidak butuh terhadap pujian dan sanjungan, yang diinginkan posisi kedudukan di tengah-tengah manusia, menjadi tempat rujukan manusia ataupun yang lainnya. Ini diantara bentuk-bentuk dunia yang harus diwaspadai bagi para thalabatul ilm. bagi para penuntut ilmu, karena tidaklah seorang berpaling menyimpang dari jalan yang lurus ini, sebab terbesarnya adalah karena dunia yang beraneka ragam tadi. Oleh karena itu banyaklah berdoa kepada Allah agar Allah senantiasa menjauhkan kita dari kecintaan kita yang berlebihan terhadap dunia. Hendaklah engkau mencari dunia yang bisa membantu engkau untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan engkau lupakan bagianmu dari dunia, yakni maksudnya nam dunia adalah tempat untuk beramal saleh. Para ulama tafsir menerangkan bahwasanya seseorang dalam kehidupan dunia ini nam adalah merupakan tempat untuk dia memperbanyak amal saleh, dan tidaklah dia mencari dunia melainkan tentunya agar bisa membantu dia untuk beramal saleh, untuk urusan akhiratnya. Nah, bukan tamak terhadap dunia, bukan menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Nah, Anas Allah salam al-afiyah, ini peringatan yang sangat penting, nasihat yang penting untuk kita semua, agar kita berhati-hati terhadap fitnah dunia, karena begitu besarnya fitnah dunia ini yang telah menggugurkan orang-orang yang dulunya istiqamah di atas agama Allah, namun karena berpalingnya dia kepada dunia sehingga Allah Subhanahu wa taala kemudian palingkan hatinya. Panas Allah salam wal afi. Kemudian di antara faedah yang bisa dipetik dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar fil Fath wa fil hadith مشروعية التوبة من جميع الكبائر، مشروعية التوبة من جميع الكبائر دي شريعة كنية بالتوبة dari seluruh dosa-dosa besar disyariatkannya bertaubat dari seluruh dosa-dosa besar, walaupun termasuk dalam perkara membunuh satu jiwa termasuk di dalamnya. Kemudian kata Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar, wa yuhmadu ala anna Allah ta'ala idha qatala idha nam idha qabila at-taubah إذا قبل توبة القاتل تكفل برضاه خصمه. Setelah kita mengetahui bahwa sebelum kita bacakan, setelah kita mengetahui bahwa seorang yang membunuh suatu jiwa padanya terkait dengan tiga hak yang telah kita sebutkan pada faedah yang pertama. Hak Allah, hak al-maqtul, korban yang dibunuhnya, dan hak ahli waris, korban yang telah dibunuhnya. Maka diterangkan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar pada faedah yang berikut ini, yang disebutkan ini, bahwasanya disyariatkannya bertaubat dari seluruh dosa-dosa besar termasuk dari dosa membunuh tentunya. Ya, mungkin Allah Subhanahu wa taala apabila menerima taubat seorang pembunuh, ya, dibawa kepada, ya, kemungkinan Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila menerima taubat seorang pembunuh, si pembunuh tadi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjamin, ya, takaffal bi ridha khusmihi, Allah akan menjamin keridhaan lawannya, Allah akan menjamin keridhaan korban yang telah dibunuhnya. Nah, si pembunuh yang telah bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang sungguh-sungguh kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya. Nah, terkait dengan hak Allah. Kemudian si pembunuh telah menyerahkan dirinya, nah, kepada ahli waris korban. Bagaimana keputusan ahli waris korban yang telah dibunuhnya? Dan apabila telah selesai pula permasalahan dengan ahli waris korban, berarti dia telah menuntaskan dua hak. Tersisa satu hak, hak korban yang telah dibunuhnya. Bagaimana bisa Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengampuni dosa orang yang telah membunuh sekian banyak, sebagaimana yang telah dikisahkan dalam hadis yang mulia ini? Al-Hafidz Ibnu Hajar menerangkan bahwasanya bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, akan menerima, ya, apabila menerima taubat seorang yang membunuh tadi, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjamin, ya, menjamin keridhaan korban yang telah dibunuhnya. Nah, sehingga Allah menerima taubatnya dan dia pun mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitu luas, ya, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya. Kemudian di antara faedah pula yang bisa dipetik dari hadis yang mulia ini, yang juga disebutkan para ulama, disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar, yang juga telah disebutkan Syekh Ubaid Al-Jabir rahimahullah, dan juga menyebutkan di antara faedah dari hadis ini adalah fadlul alim ar-rasikh 'ala al-'abid az-zahid al-jahil. Nah, fadlul alim ar-rasikh 'ala al-'abid az-zahid al-jahil. Faedah ini disebutkan oleh Syekh Ubaid Al-Jabir hafizahullah. Ya, keutamaan, ya, fadlul alim ar-rasikh, keutamaan seorang yang alim, keutamaan seorang yang berilmu, seorang yang berilmu lagi kokoh, ya, seorang yang rasikh ilmunya. Nah, dibandingkan dengan seorang ahli ibadah yang zuhud lagi jahil. Dibandingkan dengan seorang ahli ibadah yang zuhud lagi jahil. Sebagaimana yang terdapat dalam hadis ketika, ya, si pembunuh bertanya kepada rahib ahli ibadah abid, kemudian si ahli ibadah yang jahil tersebut berfatwa tanpa ilmu. Si pembunuh ingin bertobat kepada Allah. Hal lahu min taubah? Apakah ada padanya taubat? Apakah dia bisa bertobat kepada Allah? Maka si al-abid, ahli ibadah yang jahil, nah, yang berfatwa tanpa ilmu, mengatakan, la, Ini laisa laka taubah. Engkau tidak bisa bertaubat kepada Allah. Nah. Berbeda halnya dengan si alim. Nah, ketika dia datang kepada seorang yang berilmu, ketika ditunjukkan fadulla ala rajulin alimin, ditunjukkan kepada seorang yang alim, yang berilmu, kemudian dia bertanya dengan pertanyaan yang sama kepada seperti yang ditanyakan kepada si abid, ahli ibadah tadi. Nah, apakah dia bisa bertobat kepada Allah dari dosa yang telah dia lakukan? Dia telah membunuh sekian banyak jiwa. Maka si alim dengan ilmu yang ada padanya menuntun, memberikan bimbingan dengan bimbingan yang baik. Ketika dia mengatakan na'am, ya, engkau memiliki kesempatan untuk bertobat. Apakah yang bisa memisahkan engkau dengan taubat? Tentunya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun terhadap hamba-hambanya. Kemudian diberikan taujih, bimbingan, irsyad agar dia berpindah dari negeri yang buruk ke negeri yang baik. Intaliq ila ardi kadza wa kadza. Ya, pergilah engkau. Nah, ke negeri yang baik. Di sana terdapat orang-orang yang beribadah kepada Allah. Beribadahlah engkau kepada mereka, bersama mereka. Nah, bimbingan seorang alim. Dan hal ini tentunya sebagaimana yang telah diterangkan, dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang mulia, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud wa Tirmidzi. Rasulullah SAW bersabda, na'am, fadlul alim 'ala al-'abid, keutamaan seorang yang berilmu, wa inna fadlul alim 'ala al-'abid ka fadl al-qamar lailatal badri 'ala sa'ir al-kawakib. Keutamaan seorang yang berilmu dibandingkan dengan seorang ahli ibadah ibaratnya seperti 6 bulan di malam purnama, seperti bulan al-qamar lailatul badr, seperti bulan di malam bulan purnama, begitu terangnya cahayanya. Ala sa'iril kawakib, dibandingkan dengan seluruh bintang-bintang. Ya. Inilah perbandingan antara seorang alim dengan seorang abid. Seorang alim bagaikan bulan purnama di malam bulan purnama. Ya. Yang begitu terang. Adapun abid permisalannya seperti ya, seluruh bintang-bintang yang ada. Al-Qadhi Iyad rahimahullah menjelaskan tentang hadis yang mulia ini akan keutamaan seorang ahli ibadah, seorang alim, seorang yang berilmu dibandingkan dengan ahli ibadah. Kata Al-Qadhi rahimahullah, shibhul alim, shibhul alimi بالقمر والعابد بالكواكب لأن كمال العبادة ونورها لا يتعدى من العابد ونور العالم يتعدى إلى غيره. قال القاضي رحمه الله orang yang berilmu syibhul alim, orang yang berilmu dipermisalkan ya, diperumpamakan dengan bulan ya, syibhul alim bil qamar wal abid bil kawakib ya, seorang yang alim diperumpamakan dipermisalkan dengan ya, bulan yang terang di malam bulan purnama. Dan ahli ibadah dipermisalkan seperti bintang-bintang. Ya. Kenapa? Karena kamal ibadah wa nuraha. Nah, karena kesempurnaan ibadah dan cahayanya. La ta'adda min al-'adi. Nah, tidaklah berpengaruh, tidaklah muncul dari ahli ibadah. Kesempurnaan ibadah dan cahaya, cahayanya tidaklah muncul dari seorang ahli ibadah. Nah, tidak memberikan pengaruh kecuali kepada si abid saja. Eh? Dari ibadah yang dikerjakannya. Berbeda halnya dengan cahaya. Ina wa nur al-alim. Ya. Nah, cahaya seorang alim, seorang yang berilmu, yata'adda ila ghairihi, berpengaruh kepada yang lainnya. Nah, berpengaruh kepada orang lain. Nah, sebagaimana yang telah dipermisalkan di dalam hadis, bagaimana seorang alim memberikan bimbingan irsyad kepada al-qatil setelah dia bertobat kepada Allah, agar dia berpindah dari negeri yang buruk kepada negeri yang baik. Naam. Dan sungguh merugilah si abid karena kejahilan, kebodohan yang ada padanya, yang mengakibatkan dia pun binasa dan dibinasakan oleh si pembunuh tadi. Sampai-sampai Syekh Ubaid Al-Jabi Habibullah mengatakan dalam syarahnya, saya menyangka, kata Syekh, nah, kalaupun ada dia datang kepada semisal dengan si rahib, maka dia akan juga membunuhnya seperti si rahib tersebut. Ya, dia akan menambah orang-orang yang akan dibunuhnya. Nah, ini sangkaan Syekh. Ya, walaupun orang tadi yang membunuh tersebut ditunjukkan semisal dengan si rahib yang telah berfatwa tanpa ilmu, nah, yang mengatakan bahwasanya laisa laka taubah, tidak ada padamu taubah, maka dia akan membunuh seperti yang telah dilakukan oleh si rahib tadi. Bisa jadi dia akan membunuh lebih dari 100 orang. Namun alhamdulillah, ya, hal itu tentunya tidak terjadi. Dia pun ditunjukkan kepada benar-benar orang-orang yang benar, orang yang berilmu. Ya, betul-betul dia ditunjukkan kepada seorang yang berilmu dan dengan keutamaan dari Allah, maka dia pun mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dari tobat yang telah dilakukannya. Ini di antara faedah yang saya sebutkan pada kesempatan ini. Fa insyaallah kita masih akan menyebutkan beberapa faedah yang lainnya yang terdapat dalam hadis yang mulia ini, biiznillah taala. Wallahu a'lam. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Tafadhalu.